pernah jadi malaikatmu, menjaga kamu selalu dari hari burukmu. Dulu akulah penyelamatmu, pelindung dalam jiwamu. Oh, selalu ada untukmu. Firasatku berkata tuk jauh. Lalu ku temui kamu. Tak kusangka kamu ada di depanku. Bermain cinta terang saja terlihat di mataku. Kau peluk dia jelas di depan. Kamu lupa pengorbananku. Kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Aku pernah jadi malaikat. Lakukan diriku sekejam ini. Lebih baik ku sendiri. Selalu